jamanu waili ke none jamanu mengun wakili jamanu chumine wakili jamanu wari jamanu gu waili ke none jamanu mengun ene jamanu gu waili ke none jamanu Be ola ta bonga Yon kome goeme bibe Yata jaule ime Kutina reuge ime Kasa jaule ime Misita be maya ta feu Akiri jamanu ari Julo me dugi Ono jube duda Yango me dugi Koni me dudali Wakiri jamanu feunide Reume bengande tentita modimu Ene warbe bengkadi Unitare ube membe Wakiri jamanu ari Reume bengjoni Watoto pantalonji Ene warbe bengande Emoroto Watengode nopi Wakiri jamanu ari Woyoko ne wadete Onani tabe o Kota kuno urira Anaya adabuno maira Aduna Aduna mego tata Onyadu dao Afonja tale maido Onyadu dao Afonja tale yado Eyo Nyalande unangamayo Dile, you